يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita melangsungkan membaca kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan kita memasuki poin yang ke-121. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'lam rahimakallahu anna Allah tabaraka wa ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadatihi wa manna ba'da dhalika 'ala man syaa'a bil islami tafaddulan minhu. Kata beliau rahimahullah, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyeru, memanggil, mengajak seluruh makhluk untuk beribadah kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat setelah itu kepada siapa yang dikehendakinya nikmat bil Islam, dengan al-Islam. Allah berikan nikmat kepada seseorang yang dikehendakinya dengan Islam, tafaddulan minhu, sebagai sebuah karunia, minhu ay minallahi tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, hadza mimma yajibu ay ya'rifahu al-muslimu anna Allah tabaraka wa ta'ala ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Kata beliau, ini adalah perkara yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, di mana Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan bangsa jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan bangsa jin. Barakallahu fikum. Dan juga bangsa manusia itu tidak Allah ciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya sudah kita hafal dan sudah kita ketahui maknanya. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira, menyangka dia dibiarkan suda? Apa arti sudan? Ya'ni la yukallafu wa la yu'maru wa la yunha. Apakah manusia itu menyangka bahwa dia dibiarkan suda? Suda artinya tidak diberikan tugas atau tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itu artinya suda. Bal ma khalaqahu Allahu illa li hikmatin subhanahu wa ta'ala. Tiadalah Allah menciptakannya kecuali untuk sebuah hikmah. Hikmah di sini adalah tugas. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bahwa jin dan manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. sebagaimana mereka memiliki tugas yang sama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana manusia ada yang taat dan ada yang tidak mau taat kepada Allah, bangsa jin juga demikian. Ada yang mau taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla dan ada yang tidak mau taat. Dari manusia ada yang mengganggu manusia yang lain, jin juga demikian barakallahu fikum. Mengganggu bangsanya sendiri dan juga mengganggu bangsa manusia rahimani wa rahimakumullah. Tugas besar ini tidak akan sanggup manusia dan jin untuk mencernanya, untuk memahaminya, kecuali harus bantuan yang lain. Apa Allah Azza wa Jalla berikan bantuan kepada bangsa jin dan bangsa manusia? Satu, arsalar rusul. Allah Azza wa Jalla mengutus utusan-utusannya. Dua, wa anzalal kutuba. Dan Allah menurunkan kitab-kitab untuk membimbing manusia ini dalam pelaksanaan tugasnya. Barakallahu fikum. Allah utus para rasul, wa lihada arsalar rusul wa anzalal kutub. Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan, menerangkan tugas diciptakan manusia itu sendiri. Kemudian Allah beliau menyebutkan bahwa para utusan itu serta kitab yang diturunkan kepada mereka mengajak menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan agama buat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang akan menunjuki manusia. Fallahu yahdin nas. Allah Azza wa Jalla lah yang menunjuki manusia. Wa yurshiduhum dan membimbing mereka. Wa yudilluhum dan mengarahkan ke mereka. Ala ma yanfa'uhum fi dunyahum wa ukhrahum. Allah Azza wa Jalla lah yang membimbing, yang mengarahkan, yang menunjuki manusia dan bangsa jin kepada apa yang bermanfaat buat mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan membimbing mereka kepada apa yang akan memudaratkan mereka di dunia. Memberitahukan kepada mereka apa yang memudaratkan mereka di dunia dan juga memudaratkan mereka di akhirat. Allahu Azza wa Jalla lah yang mengarahkan, yang membimbing siapapun yang dikehendaki atau seluruh lapisan. Lalu kemudian setelah itu beliau menjelaskan. Thumma ba'da dhalik. Yajib an ta'lam. Wajib engkau untuk mengetahui. Setelah Allah membimbing melalui para rasulnya dan melalui kitab-kitabnya apa yang bermanfaat buat mereka di dunia dan di akhirat, yang membahayakan mereka di dunia dan di akhirat, thumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu wajib untuk engkau mengetahuinya. Apa itu? Annallaha yahdi mayyasha'u wa yudhillu mayyasha'u subhanahu wa ta'ala. Setelah ini semua harus engkau ketahui wajib bahwa Allah lah yang akan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan dia Allah Azza wa Jalla yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ini yang harus diketahui. Barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla bercerita di saat Allah mengutus para nabi dan rasulnya dengan membawa Alkitab, yaitu kitab dari Allah Azza wa Jalla, Allah sendiri yang membagi hambanya menjadi dua. Faminhum man hadallahu. Di antara mereka ada yang memang Allah berikan kepada mereka petunjuk. Faminhum man hadallahu. Wa minhum man haqqat alaihimut dalalah. Di antara mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ada yang memang pantas untuk berada di dalam kesesatan. Oleh karena itu dibahas oleh para ulama termasuk Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, Allah memberikan hidayah tafaddulan. Allah menyesatkannya adlan wa hikmatan. Allah menyesatkan hambanya adalah sebuah keadilan dan sebuah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengetahui bahwa Allah lah yang akan memberikan petunjuk dan menyesatkan, ini termasuk minal imani bil qadari. Termasuk dari keimanan kita kepada takdir. Dan termasuk dari rukun al-iman, rukun iman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguh kami telah mencatat, mengumpulkan, menulis pada imam, ay bimakna kitab, yang ada di lauhil mahfud. Semuanya telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau menyebutkan, Allah lah yang telah menakdirkan as-sa'adata wasyaqa'a fil azal wa katabal ashkiya'a wasu'ada'a fil lawhil mahfud. Allah yang telah menakdirkan kebahagiaan dan kesengsaraan, dan Allah lah yang telah menulis orang-orang yang celaka dan orang-orang yang berbahagia di lauhil mahfuz. Allah Azza wa Jalla lah, barakallahu fikum. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan kemana dia dicipta. Bagaimana penjelasannya? Kalau dia tercipta dari penduduk surga, Allah gampangkan, mudahkan jalannya untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Bagi yang Allah ciptakan menjadi penduduk neraka, dengan hikmah dan keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan jalannya untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ini makna kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah, berkaryalah. Karena setiap orang akan digampangkan, akan dimudahkan ke arah mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi ini persoalan berarti. Permasalahan yang harus kita ketahui. Pertama tadi disebutkan bahwa Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia untuk beribadah kepadanya. Kedua, untuk membimbing bangsa jin dan bangsa manusia kepada tugasnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah utus para rasul. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya, barakallahu fikum. Setelah itu, bila kita menjumpai ada yang taat, ada yang tidak taat, maka dialah Allah Azza wa Jalla yang berhak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti mutlak. Ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita mengetahui, walaupun kita tidak boleh memastikan dia penduduk surga atau penduduk neraka, Rasul alaihi salatu wasalam memberitahukan. Kalau dia adalah penduduk surga, maka Allah mudahkan jalannya untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau kita menjumpai dalam kenyataan, dia berbuat, dia beramal, masya Allah, dalam banyak hal, kita tetap tidak boleh memastikan kalau dia penduduk surga. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-a'malu bil-khawatib. Amalan dan karya itu ada di penghujungnya. Sekarang ini kan belum. Masih dalam konteks dia berkarya. Karyanya baik. Tetap kita tidak boleh memutuskan dia itu menjadi penduduk surga. Sebaik apapun amalannya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan yang menjadi tolak ukur adalah di penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Akhirnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan telah menyebutkan innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seseorang melakukan amalan-amalan penduduk surga, hatta yakun bainahu wa bainahu illa dhira fayasbiku alaihi alkitab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, terus berbuat. Sampai kemudian di saat antara dia dengan kematian dengan jarak zira satu hasta, berarti dekat sekali dengan kematian, ternyata kitabnya telah mendahului dia. Kalau dia ini adalah penduduk neraka, fayamal, ini dia. Di penghujung kehidupannya baik-baik tadi, ternyata catatannya adalah penduduk neraka. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Lalu kemudian dia di penghujung hidupnya dari karya-karya yang baik itu, ternyata dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya kata Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka sampai kemudian antara dirinya dengan kematian satu hasta, dekat sekali, fayasbiku alaihil kita. Usaha-usahanya ini ternyata sudah didahulu oleh Alkitab bahwa dia min ahlil na'alil jannah. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadukhuluha. Di penghujungnya dia melakukan amalan penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kan, kita di dunia ini oleh syariat diperintahkan untuk berbuat, jaga, berbuat, jaga, berbuat, jaga. Berharap sebagai modal untuk menutupi akhir kita dalam husnul khatimah, itu harapannya. Tapi sekali lagi, keputusannya ada di tangan Allah. Jika dia berbuat jelek, ternyata di penghujungnya dia melakukan amalan kebaikan, masuk ke dalam surga, tafadulan minhu wa rahmah. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepadanya dan rahmatnya yang Allah tuangkan untuknya. Tapi melakukan amalan-amalan penduduk surga, di penghujungnya melakukan amalan penduduk neraka, masuk ke dalam neraka. Allah memutuskan itu adlan wa hikmah, dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Berarti Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Nah, setelah kita berpengetahuan demikian, maka kita akan terus melakukan upaya pengoreksian, evaluasi terhadap amal-amal yang kita lakukan. Terus kita lakukan barakallahu fikum evaluasi. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah, kita menyangka sudah melakukan yang terbaik, yang terbanyak. Ternyata ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, haba'an mansura, bagikan debu yang berterbangan. Berarti kan selalu melakukan evaluasi pada diri kita sendiri. Terus, ya, bagaimanapun tingkatannya kita, mau jadi da'i, mau jadi alim ulama, mau jadi talibul ilm, mau jadi ikhwah, mau jadi akhwat, mau jadi ummahat, dan seterusnya. Evaluasi untuk diri kita itu harus selalu kita lakukan barakallahu fikum. Ingat, yang membantu kita untuk bisa berevaluasi adalah ilmu yang kita gemar mencarinya. Semangat untuk kita mendapatkannya. Kedua yang akan membantu kita untuk berevaluasi adalah semangat untuk mengamalkan apa yang telah kita lakukan. Ketiga adalah teman-teman kita yang baik, yang mendampingi kita, yang berjalan bersama kita, yang duduk bersama kita. Ini akan menjadi pembantu untuk kemudian kita selalu melakukan evaluasi barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau barakallahu fikum menjelaskan bahwa semuanya memang sudah ada ketentuannya di dalam catatan, dan itu tidak akan berubah. Seseorang ditulis menjadi penduduk surga tidak menutup kemungkinan di awal hidupnya, dalam hidupnya, melakukan penduduk amalan penduduk neraka seperti di dalam hadis. Tapi karena dia sudah tercatat menjadi penduduk surga, akan berakhir dengan amalan penduduk surga. Sekali lagi, ini adalah tafadhulan, sebuah karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada seseorang barakallahu fikum. Kemudian ada faedah dari beliau Al-Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala yatafaddalu ala man yasha'u li'anna al-hidayata min fadlihi. Allah tabaraka wa ta'ala menuangkan karunianya kepada siapapun yang dia kehendaki. Kenapa? Karena hidayah itu min fadlihi, dari karunianya Allah Azza wa Jalla. Wal ishqa, ketentuan kecelakaan itu adalah min adlihi, fama zalamaka, adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Dia Allah tidak akan berbuat zalim kepada engkau. Tapi ingat, ya, mungkin seseorang akan menuding Allah Azza wa Jalla, kok dia kepingin yang baik, kok malah dijadikan jelek. Tidak. Mari kita dengarkan kata beliau. Li'anna syaqiyya yatasabbabu fi syaqai wad-dalal. Karena kecelakaan itu merupakan sebuah akibat ya, fisyaqai wadhalal, kecelakaan dan kesesatan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ayat yang kita hafal barakallahu fikum. Di saat mereka zaghu, menyimpang. Ini kan permulaan. Azaghallahu qulubahum. Allah menghukum untuk kemudian menyimpangkan hati-hati mereka. Berarti dia celaka, dia diselewengkan, dia di ya, palingkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah natijah. Sebuah nilai akibat yang didapatkan setelah ada bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan itu. Barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla mengaitkan antara sebab dan akibat. Allah Azza wa Jalla mengaitkan antara sebab dan akibat. Barakallahu fikum. Berarti Allah kan yang menentukan sebab ini dan juga berakibat demikian. Itulah keadilan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana barakallahu fikum orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah natijah. Coba antum periksa. Atau tidak usahlah jauh-jauh, diri kita ini. Di saat kita menjadi awamun nas, orang yang awam, tidak pernah mendengar sunnah, tidak pernah mendengar dakwatu tauhid, ya itu-itu saja yang didengar dari gurunya, dari ustadznya, dan seterusnya. Suatu ketika datang teman kita, barakallahu fikum ya akhi, coba kita datang ke majelis itu, kita mendengarkan kok yang dia sampaikan itu banyak berbeda dengan kita. Dia bawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ada rasa kemauan dan keinginan. Dia mencoba. Dia dengar, tidak ada penolakan pada hatinya. Seperti ada yang merubah, barakallahu fikum, seperti ada magnet pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah, dari ayat Al-Quran, dari hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Besoknya, terus datang lagi. Mendengar lagi. Terus, ada kemauan dan keinginan. Bedakan, kalau sekali dibawa, wah, itu sesat, sudah. Dia tidak akan. Setelah itu, barakallahu fikum, ada kemauan dan keinginan, ya, dengan apa yang disampaikan tersebut, sampai kemudian menjadi bernatijah, dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin dia sudah ada sesungguhnya, murni kepingin tahu kebenaran itu. Pindah dari satu lobang, ya, mungkin dari lobang yang ringan, lobang biawak, sampai kemudian ke kandangnya, apa namanya, singa, ya, baru pindah. Tapi dia ada kemauan dan keinginan. Wah, ini gimana ya, kok tidak sesuai dengan fitrah. Coba lagi, dia pindah. Juga tidak sesuai dengan fitrah, tidak ketemu. Coba lagi. Sampai kemudian Allah pertemukan fitrahnya sesungguhnya dengan kebenaran. Karena itu pasti sejalan, barakallahu fikum. Tapi ada kemauan dan keinginan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga kaitannya dengan ad-dhalalah, kesesatan. ada bibit-bibit. Walaupun mungkin dia kita kenali, kita ketahui, kita, subhanallah, barakallahu fikum, kita tidak tahu, tiba-tiba kejadian yang aneh terjadi. Berarti, tidak mungkin ini semuanya simsalabin. Terjadi fitnah ini, jatuh. Oh, tidak. Itu didahului oleh sebab-sebab, barakallahu fikum. Ya, sampai kemudian dia memetik hasilnya, memetik nilainya, barakallahu fikum. Kan kita tidak tahu, ya, orang ini bagaimana di belakang kita, mungkin karena kita sama sekali benar-benar tidak memahaminya. Ya, taunya kita lahiriahnya masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepada engkau siapa dia. Allah Azza wa Jalla ingin memberitahukan kepada engkau, ini dia. Allah turunkan ujian, barakallahu fikum. Terbawalah dia dalam ujian itu sendiri, masuk dalam kancah fitnah. Ini bukan simsalabin. Bukan kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan natijahnya dengan tampak didahului oleh sebab-sebab yang dia lakukan. Melalui proses semuanya, barakallahu fikum. Makanya para ulama akan mengingatkan, jaga keikhlasan di dalam segala-galanya. Jadilah engkau jujur, terus diingatkan, barakallahu fikum, oleh mereka. Sifat-sifat yang itu semuanya amalan hati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, apapun yang terjadi di kehidupan kita atau yang kita saksikan pada kehidupan orang lain, semuanya itu di atas kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Engkau melihat preman mendapatkan hidayah, menjadi seorang yang mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tafadulan minhu, sebagai sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin dalam perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan sang paman Abu Talib, sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Betapa dekatnya Abu Talib terhadap keponakannya. Betapa dekatnya dia terhadap pengamalan Islam. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menahan dia untuk tidak masuk ke dalamnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk tidak masuk ke dalam agama tersebut. Ya, di situ hikmah yang sangat besar buat diri Nabi kita alaihi salatu wassalam, buat perjalanan dakwatu ila Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Ya, dan juga tentu hikmah Allah dan keadilan Allah pada diri Abu Talib. Hikmah di antara yang diambil oleh para ulama. Hikmah yang diambil, barakallahu fikum, oleh para ulama, yaitu tetapnya Abu Talib di dalam kekafirannya memberikan sebuah bantuan besar terhadap dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika mereka ingin mengganggu, oh, ada pamannya. Pamannya sama-sama dalam pintu kekafiran bersama mereka, dihormati. Makanya kan izin, kalau dia mau berbuat ini, izin ke paman. Ya, atau lewat paman untuk kemudian membicarakannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedakan, kalau paman, walaupun paman tingkatnya masuk Islam, sudah menjadi bulan-bulanan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana jagonya, bagaimana jawarannya di saat sebelum masuk ke dalam Islam. Tapi setelah masuk ke dalam Islam, dia juga mendapatkan pukulan, siksaan barakallahu fikum. Umar loh, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka salah satu faedah yang diambil oleh para ulama, ada hikmah besar tidak masuknya Abu Talib ke dalam Islam buat perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Sebagaimana pada kisahnya Fir'aun laknatullah alaih. Ada dari keluarganya Fir'aun masuk ke dalam Islam. Ya, dari keluarganya Fir'aun, ya keluarga dekat Fir'aun dan punya kedudukan masuk ke dalam Islam. Memberikan kepada muslimin barakallahu fikum, artinya ya apa namanya, sebuah manfaat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan Al-Imam As-Su'di rahimah menjelaskan demikian juga apa yang terjadi pada diri Abu Talib, di antara hikmah yang ada buat keberuntungan buat perjalanan dakwah Al-Islam dan perbuat perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka rahimani wa rahimakumullah, semuanya ini ada dalam keputusan Allah. Allah dengan keadilannya fulan tidak mendapatkan petunjuk, fulan berpetunjuk, semuanya itu dengan hikmah, ada hikmah di belakangnya. Kemudian beliau mengatakan, fal hidayatu minhu tafaddulan wa rahmatan. Ya. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla itu merupakan bentuk sebuah karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, wal isqiya wal idlal minhu adlun wa hikmatun. Kesengsaraan, kecelakaan, kesesatan dari Allah Azza wa Jalla itu merupakan sebuah keadilan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, nas'alullah taala ayyahdiyana siratal mustaqim wa ayyuthabbitana alaihi ila annalqahu innahu sami'ud du'a. Allahumma amin, Allahumma amin, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.